Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya bagaimana cara kita membedakan hadis sahih dan hadis dhaif, apalagi kalau kita orang awam, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui hadis dhaif dan hadis sahih bukan urusanmu dan juga bukan urusanku. Ulama sudah menjelaskan, tapi ulama yang bagiannya, ulama-ulama kita yang sudah jelas sanad ilmunya sambung seperti Imam Nawawi. Kita punya muhaddis-muhaddis yang sangat jelas, bukan muhaddis akhir zaman yang menghantam semuanya. Jadi kalau Imam Nawawi itu datang setelah Imam Al-Ghazali. Jadi biasanya datang berikutnya, ini punya kritik kepada atasannya, tapi tetap beradab. Termasuk masalah sholat tadi, Imam Nawawi mengkritisi. Termasuk Imam An-Nawawi, kemudian juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami datang setelahnya. Nawawi abad ke-6 masuk 7 ya, setelah itu Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian muridnya Syekh Al-Malibari yang punya kitab Fathul Mu'in. Itu mengkritisi bahwasanya ada amalan-amalan yang memang pernah dinukil oleh Imam Ghazali. Ternyata setelah dilacak adalah tidak ada sumbernya. Tapi mereka tidak mencaci Imam Ghazali. Imam Ghazali orang besar, gunung. Bahkan Imam Ghazali adalah hujjah. Hampir semua hadis dikuasai. Loh kok bisa masukkan yang demikian? Para ulama mengatakan, sebagian dengan bahasa adab, aku tidak menemukannya. Bukan karena tidak ada, masih khusnul dengan Imam Ghazali. Cuman selagi sebuah riwayat atau amalan diduga hujahnya belum jelas, maka para ulama menghimbau untuk dialihkan dengan amalan yang lain agar energi kita diarahkan kepada pekerjaan yang sudah pasti. Bukan mencaci maki. Jadi mengetahui hadis jangan langsung kepada satu buku misalnya kumpulan hadis-hadis dhaif. Loh, enggak bisa begitu. Kumpulan hadis-hadis palsu. Ada imam namanya Ibnu Jauzi, ada seorang alim dalam madhab Hambali, Ibn Jauzi. Ibn Jauzi itu mengumpul punya hadis maudhu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Ternyata yang dimasukkan ke situ ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana Imam Muslim? Imam Muslim hadisnya sahih. Karena memang enggak boleh orang seperti itu. Kadang hadis itu dianggap palsu oleh seorang alim, ternyata seorang alim yang lainnya menemukan jalannya. Maka kita ngikuti ulama saja. Kami ngomong begitu tadi karena Imam An-Nawawi yang ngomong tentang sholat 100 rakaat, Imam Nawawi yang ngomong, Syekh Malibari yang ngomong, maka kami tiru yang demikian itu. Bukan saya mengetahui sendiri hadis sahih, hadis dhaif, enggak. Saya enggak hafal sanad, saya satu hadis saja sanadnya sampai Rasulullah enggak hafal tuh an. Kalau ulama hadis itu hafal, bahkan sampai gurunya siapa ini, roh itu saya ngeriwayatkan dari guru saya dulu kayak dulu sampai kepada baginda Nabi SAW. Bukan pakai komputer. Hafal. Bahkan Imam Bukhari itu bagaimana diuji tentang kehebatan ilmu hadisnya itu. Cara ngujinya gimana? Bukan satu dua hadis, ribuan hadis diacak. Diacak. Hadis ini perawinya diacak. Ketemu kok, balik lagi. Sekarang kalau saya berita, saya berguru tentang berguru dengan Habib Hasan bin Ahmad Bahrun dari gurunya. 6 saja saya sebut, 6 saja. Kemudian dari Habib Abdullah Bahrun dari gurunya. 6 saja. Anda bisa ngafal? Mungkin sesaat ngafal. Selain diacak, dituker. Ngembalikan susah. 2 saja susah kok. Karena mereka memang diberi oleh Allah yang demikian itu. Makanya jangan main dengan Imam Bukhari. Jangan main-main dengan Imam Muslim. Jadi ini kita patuh ulama saja. Tapi ulama yang benar. Sebab ada ulama akhir zaman dikit-dikit. Kalau sudah tidak cocok, dicari siapa yang mendoifkannya. Saya tidak cocok dengan amalan ahli tasawuf ini, sufi ini. Wah, karena marahnya dengan ahli tasawuf. Dicari hadisnya. Ada yang melemahkan. Tak tahu apa di sana. Ada yang mengatakan sahih. Lah hadis ini, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Hadis yang saya sebutkan tentang tentang malam Nisfu Sya'ban tadi. Ternyata yang mengatakan sahih termasuk rombongan orang yang dikatakan ngerti ilmu hadis. Dan rombongan orang yang anti menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Karena memang ya kebetulan begitu. Jadi cara mengetahui hadis sahih adalah ikut ulama-ulama kita. Seperti Imam Nawawi mengatakan demikian, Anda dengar Imam Nawawi. Ya, Ibnu Hajar mengatakan, Anda dengar Ibnu Hajar. Para ulama-ulama kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.